Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi Fiqh al-Islami karya Fahad al-Ajlan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih membahas tentang hal-hal atau sejumlah peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam yang bersinggungan dengan kegiatan dan aktivitas pemilu. Poin yang selanjutnya yang ketiga, bahasanya Umar ibn Hubairah. Catatan kaki Abu Musanna Umar ibn Hubairah ibn Muawiyah ibn Sikin al-Fazari al-Syami Amirul Iraqain, gubernur dua Irak yaitu Kufah dan Basrah, walitu amiriha, dan bapak dari amirnya Amir Iraqain yaitu Yazid. Umar ini adalah naib Yazid ibn Abdul Malik, gubernur yang diangkat oleh Yazid bin Abdul Malik, kemudian dicopot sebagai gubernur oleh Hisham bin Abdul Malik. Maka Umar bin Hubairah ausa berwasiat walihi kepada bawahannya, pejabat ala Khurasan untuk daerah Khurasan. Pesannya adalah antusias ayakuna tahdid Umar, tidak penentuan pejabat daerah itu min kibalin nasi, dari masyarakat. Dia sampaikan kepada wali Khurasan, pejabat untuk Khurasan, alika bi ummalil uzri, adalah engkau memilih pejabat-pejabat daerah yang al-uzri. Qal, maka wali Khurasan bertanya kepada Umar bin Hubairah, apa itu ummalul uzri? Qal, Umar bin Hubairah mengatakan, mur, perintahkanlah penduduk masing-masing daerah untuk memilih pemimpin untuk diri mereka. Fa idza ikhtaru rajulan, jika mereka telah memilih seseorang, fa wallihi, tinggal engkau sahkan, maka angkat dia. Engkau angkat dia, apa faedahnya? Jika ternyata dia adalah orang yang bagus, kana laka, maka itu berdampak positif bagimu. Dan jika ternyata itu jelek, karena lahum dunaka, maka itu adalah untuk mereka, rakyat daerah tersebut, dan kau tidak salah. Maka jika ternyata jelek, maka dikatakanlah ini pilihan kalian sendiri. Dan saya tidak milih, kalian yang milih. Saya cuma mensahkan dan mengangkatnya. Maka tunaka, maka anda terbebas dari celaan. Engkau sebagai atasan terbebas dari celaan. Wa kunta ma'dhuran, dan engkau terbebas dari celaan. Itu yang dimaksud umalul udhri dalam bahasa beliau. Wa ba'da ardi, maka setelah paparan semisal peristiwa-peristiwa sejarah ini yang berdekatan dengan pemilu kontemporer, mungkin kita bisa tentukan hubungan antara pemilu kontemporer dengan peristiwa-peristiwa sejarah di atas, supaya kita bisa simpulkan al-jadar, akar sejarah, akar historis bagi pemilu kontemporer dalam sejarah Islam. Maka melalui peristiwa-peristiwa tersebut, maka jelaslah mayani sebagai berikut. Yang pertama, Kandungan intikhobat, kandungan pemilu berupa vitalnya qiyamil bai'ah alal ikhtiar, bahwasannya bai'at kepada pemimpin itu hendaknya atas dasar pilihan dan ridha publik, adalah amrun mutaqarrarun syar'an, adalah satu hal yang baku dalam syariat. Karena bai'at dalam Islam tidaklah terjadi kecuali dengan ikhtiar, pilihan sendiri, tidak dipaksa dan tidak dipaksa. Bai'at para khulafa rasyidin semuanya adalah bai'at an ridha wa ikhtiyarin, dalam keadaan para pembai'at itu ridha dan memilihnya dengan sukarela. Kedua, kemudian mengacu kepada publik dalam masalah bai'at dan ketaatan juga satu hal yang terpatri dan baku dalam syariat. Fala budda min mubayati annas, maka masyarakat harus berbai'at kepada imamnya, dan wajib atas mereka dengan sebab bai'at ini sejumlah hukum dan kewajiban. Ghair akan tetapi anna thammatan di sana ada sejumlah perbedaan antara pemilu kontemporer dengan apa yang ada dalam sejarah Islam, sehingga perbedaan ini menjadikan permasalahan pemilu perkara yang baru dan satu nazilah. Nazilah itu perkara kontemporer, nazilah fiqhiyah perkara fikih kontemporer. Maka ada tiga perbedaan antara praktek pemilu dengan apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, apa yang ada dalam Islam, dan yang dipraktekkan oleh kaum muslimin di masa silam. Yang pertama, perbedaan yang pertama mengacu pada pendapat publik dalam memilih kepala negara, di mana intikhabat ar-raisiyah, pemilihan kepala negara yang kontemporer itu dilakukan dengan merujuk kepada kafatil muwatinin, semua warga negara, supaya mereka memilih rais kepala negara dan mereka menentukan siapa yang mereka inginkan. Ini satu hal yang tidak ada dalam sejarah Islam. Wa makana mawjudan, yang ada dalam sejarah Islam adalah ahlul hali wal aqdi memilih khalifah. Kemudian hasil pilihan ahlul hali wal aqdi itu dibaiat oleh publik, sebagaimana yang terjadi pada baiat Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, atau keterlibatan banyak orang dalam pemilihan khalifah secara langsung, min ghair, tanpa ada min ghairi ayakuna lahum ikhtiyarun lahu, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada pilihan yang lain atau tahdid penentuan mana yang perlu dipilih, sebagaimana dalam bai'at Ali pilihannya tunggal. Siapa yang mau bai'at kepada Ali, ya, maka dia membai'atnya, maka tidak ada pilihan yang lain. Ali mau saya bersedia jadi khalifah jika semua manusia membaiat saya, dan ternyata semuanya membaiat beliau. Maka itu yang ada dalam praktek kaum muslimin. Kalau tidak dipilih oleh ahlul hadil wa maqdi, kemudian pilihan ini tinggal disampaikan ke publik supaya publik membaiatnya. Kalau tidak, ya publik langsung membaiat satu pilihan, sebagaimana dalam kasus Ali. Kemudian perbedaan yang kedua, masing-masing muwatin warga negara diberi satu suara muhadadah yang telah ditentukan. Kemudian dihitunglah suara-suara tersebut istikhraj rais, untuk disimpulkanlah siapa yang jadi kepala negara. min khilal, melalui aghlabiyah, mana yang paling banyak dari suara yang ada. Nah, bentuk semacam juga tidak ada di dalam sejarah kaum muslimin dengan cara semacam ini. Maka bayat ammah, bayat untuk bayat publik, karena tatimu, maka itu terjadi dan terlaksana dengan ridha manusia dan bayat mereka. Bayat khasah dilakukan oleh ahlul halil wa aqdi, oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang duduk di Dewan Syura. Maka bayat khasah dari ahlul haqdi wal aqdi itu tatimu terwujud dengan bertukar pikiran dan berdialog tanpa ada penghitungan suara semacam ini. Ghair akan tetapi dijumpai dalam perkataan para ulama fikih satu hal yang bisa dipahami, bisa ditangkap darinya, mengutamakan pendapat mayoritas daripada pendapat bukan mayoritas. Namun pendapat mayoritas itu dimenangkan, bisa dimenangkan, akan tapi ini terbatas pada ahlul halil wal aqdi, tidak bersifat umum sebagaimana dalam pemilu kontemporer. Catatan kaki satu, Abu Ya'la al-Farah menegaskan bahasanya annal ikhtiar, bahasanya pemilihan atau memilih khalifah atau kepala negara adalah hak semua anggota ahlul halil wal aqdi, watan aqidu bi bai'ati, dan itu sah dengan bai'at mayoritas anggota ahlul halil wal aqdi. Ini perkataan beliau ini menunjukkan bahwa pendapat mayoritas didahulukan daripada pendapat bukan mayoritas. Demikian perkataan Abu Ala al-Farraq al-Hambali di kitabnya Al-Ahkam al-Sultaniyah. Namun tetap ini cuma beredar pada tokoh-tokoh tertentu, tidak kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, adanya mursyahin akharin, adanya calon-calon yang lain yang juga bersaing dengan calon yang pertama, alal bayat, untuk mendapatkan bayat supaya dipilih oleh masyarakat. Hai sukan akucu ilan nas, maka mengacu pada pendapat publik dalam sejarah Islam itu tidaklah berfungsi li ajli, dalam rangka membedakan antara sejumlah orang-orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan, namun fungsinya cuma untuk membaiat orang yang telah dipilih oleh ahlul halil wal aqdi, atau publik itu musyarakah, berperan serta untuk membaiat satu person tertentu dalam kasus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka menggantungkan penentuan kepala negara dengan orang yang dipilih oleh ammatun nas, oleh publik, kemudian dijadikanlah suara suara publik, waja'lu aswatin nasi adadiyah, dijadikanlah jumlah suara publik, yustakhab minha, untuk disimpulkan darinya al-hakim, siapa yang jadi penguasa, dan adanya sejumlah calon yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, liyaqta'a an-nasu tanazu'ahum, agar masyarakat kemudian memutuskan perselisihan di antara mereka. Semuanya ingin jadi calon, jadi presiden, kemudian publiklah yang memutuskan. Ini berselisih, saya jadi presidennya, saya jadi presidennya. Maka ini dua calon terlebih ini berselisih. Maka yang memutuskan siapa yang berhak, publik. Itu yang dipraktekkan dalam pemilu kontemporer. Hadir masail salas, maka tiga permasalahan ini, inilah yang jadi masalah nazilah, yang menjadi kasus kontemporer, kasus yang baru fil intikhobat dalam pemilu. Adapun ijra'at asyakliyah, adapun hal-hal yang bersikap administratif, ijra'at administrasi, administrasi kegiatan, administrasi asyakliyah yang itu bukanlah inti, bukanlah pokok. Watandimiyah dan manajemen kegiatan pemilu yang terjadi dengannya al-intikhabat, kegiatan pemilu, katarikoti semacam metode taksim pembagian dawa'ir intikhabiyah, dapil, daerah pemilihan, dawa'ir intikhabiyah, ataukah bagaimanakah cara al-intikhab pemilihan wa tarsyih dan pemilihan, atau hal-hal yang berkenaan dengan cara da'ayah intikhabiyah, kampanye. Fahiyah, maka hal-hal ini meskipun tidak ada dalam sejarah Islam, akan tapi ini semua tidaklah dihitung sebagai nazilah, sebagai problem kontemporer, wala hukum jadi dan bukan pula hukum baru, karena itu cuma bersifat administratif, ini ghair mu'athirah, tidak mempengaruhi. Kemudian penulis membawakan gambaran tentang model-model pemilihan yang ada dalam berbagai macam kegiatan pemilu, turukul intikhab, cara-cara pemilihan dan asalib dan cara penerapannya. Awalan intikhab al-am wal muqayyad, ada pemilihan yang bersifat umum dan ada yang terbatas. Yang dimaksud dengan pemilihan bersifat umum, al-iktiraf, pemilihan yang yuja'al, dijadikanlah hak memberi suara itu untuk semua warga negara tanpa dibatasi dengan syarat tertentu. Adapun intikhab pemilihan terbatas, maka itu adalah al-iktiraf, pemilihan yang disyaratkan 5 orang yang mau yumaris memberikan hak suara, disyaratkan sejumlah syarat berkenaan dengan kadar harta yang dimiliki ataukah taklimi, pendidikan yang telah diraih, lulusan S1 atau SMA atau yang lain. Fal iktira al-am, maka dalam pemilihan yang bersifat umum, yukhawal, diberikan kepada masing-masing warga negara yang telah sampai usia sin arusti asiasi, dalam bahasa kitab ini usia berhak untuk memilih, ayumaris, untuk kemudian melakukan kegiatan intikhab pemilihan. Dan usia arusti asiasi punya hak politik itu biasanya yatawafaku, mencocoki sama dengan usia arusti al-madani. Arusti al-madani itu sipil, usia dewasa secara sipil biasanya sama, sehingga usia dewasa secara sipil itu yang kalau dalam bahasa kita yang bisa kemudian punya KTP dan seterusnya, itu berarti arus al-madani biasanya sama. Kita lewati halaman 30. Intikhab mubasyir dan ghair mubasyir, pemilihan langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud pemilihan langsung, pemilihan di mana yakhtaru fi an-nakhibun, para pemilih memilih dalam kegiatan pemilihan ini mumathilihim, orang-orang mewakili mereka tanpa perantara. Sedangkan intikhab, pemilihan tidak langsung, adalah al-intikhab, pemilihan di mana masyarakat memilih dalam kegiatan ini sejumlah person yang mewakili mereka, supaya di tangan mereka ikhtiar hak memilih orang yang mereka anggap cocok. Ini misalnya pemilihan tidak langsung kepala daerah, maka nanti cuma memilih anggota DPRD, nanti kemudian DPRD yang memilih siapa yang jadi kepala daerah. Kemudian halaman 31, intikhab al-fardi wal jama'i, pemilihan individual dan kelompok. Yang dimaksud pemilihan fardi individual, intikhab adalah pemilihan di mana yahukku fihi likulli fardin, setiap individu punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya, liyakhtara, supaya dia memilih siapa yang dia inginkan. Adapun intikhab di al-jama'i, maka dia adalah pemilihan yakunu likulli jama'atin minal jama'at, yang dimana hak memilih itu untuk satu kelompok, satu komunitas, allati yatakawan minha al-mujtama', yang tersusun dari tersusunlah dari kelompok-kelompok tersebut al-mujtama', masyarakat. Maka para penganut intikhab al-fardi, pemilihan individual, yauna berpandangan bahasanya tujuan dari pemilihan adalah tamkin likulli fardin, adalah memberikan kepada kulli fardin, setiap individu, tamkin, kemampuan, minat ta'bir, setiap individu al-mustama', masyarakat, diberi kesempatan untuk ta'bir, mengungkapkan pendapatnya dengan statusnya sebagai individu wa mustaqilan, dan menyampaikan pendapatnya secara independen. Inilah pemilihan yang mengandung al-musawah al-haqiqah, kesamaan derajat yang hakiki di antara semua warga negara. Kemudian rabi'an, intikhab pemilihan asiri wal alani, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Intikhab alami artinya at-taswid, pemberian suara, alladhi yakunu alanan, yang itu dilakukan terang-terangan, misalnya dengan ngacung sehingga kelihatan siapa yang milih, siapa yang pilih A silakan ngacung, itu berarti intikhab al-alani. Yadhar sehingga nampaklah an-nakhib, pemilih, man yakhtaru, siapa yang dia pilih. Sedangkan taswid asiri, pemberian suara sembunyi-sembunyi, walladhi la ya'lamu ahadun, dia adalah tidak ada satupun yang mengetahui, anil mu'asah alladhi ikhtaru an-nakhib, siapakah mu'asah, calon yang dipilih oleh seorang pemilih. Maka masing-masing pemilih tidak tahu siapa yang dipilih oleh kawannya. Itu berarti intikhab as-sirri. Kemudian yang kelima, intikhab al-ikhtiari dan ijbari. Ikhtiari artinya tidak dipaksa, ijbari dipaksa. Intikhab ikhtiari adalah alladhi yakunu fi an-nakhib, pemilih itu huran, merdeka dalam memberikan suaranya ataukah tidak memberikan suara. Ini boleh golput dan boleh tidak, boleh mau menggunakan suaranya dan boleh golput. Adapun ijbari, maka an-nakhib, pemilih itu mulzamun, diwajibkan untuk pergi ke kotak suara, sonadiq al-iqti'ar, kotak-kotak suara, untuk memberikan suaranya. Maka orang-orang yang berpendapat perlu diharuskannya memilih beralasan bahasanya memilih adalah wadhifatun, kewajiban, tugas, wajib atas pemilih untuk melakukannya, liwatanihi, demi kepentingan tanah airnya. Fawahakun alihi, maka itu kewajiban warga negara, lalahu, bukan hak. Sedangkan yang berpandangan ikhtiari intikhab, bahasanya pemilihan itu adalah terserah pemilih, yang berpandangan bahasanya at-taswid, pemberian suara itu adalah hak warga negara, maka boleh baginya untuk memakai haknya, boleh juga dia meninggalkan haknya. Walaqad raja'at katsir min al-azimah al-mu'asirah. Sistem-sistem kontemporer banyak ya raja'at terpaksa atau kemudian menggunakan al-qaul pendapat ilzamiyat al-intikhab, harus memilih dalam rangka mencegah problem kasrati taghayyub, banyaknya golput anil intikhab, dari pemilihan. Kemudian yang keenam, al-intikhab al-fardi, memilih person ataukah memilih daftar. Ya, intikhab al-fardi artinya intikhab memilih ala diyaktalfi an-nakhib, seorang pemilih itu memilih person tertentu dari sejumlah calon fi da'irati al-intikhabiyah, yang ada di dapilnya. Sedangkan memilih daftar adalah memilih pemilihan di mana yakumu fi an-nakhib, pemilih itu memilih daftar tadumu, yang memuat banyak dari, lebih dari satu person. Yang daftar tersebut adalah daftar para calon yang ada di dapilnya masing-masing. Jika pemilih itu tidak punya kemampuan untuk mengubah sedikit pun nama-nama yang tercakup dalam daftar tersebut, ini disebut daftar tertutup. Jika pemilih itu yakdir mampu untuk memilih nama-nama al-qa'imah, daftar dia pilih yang dia inginkan, wa yazidu 'alaiha min al-qa'im al-ukhra, dan dia tambahkan dari daftar yang lain, maka itu namanya daftar yang maftuhah, yang terbuka. Nah, kemudian sabian, pemilihan dengan aghlabiyah, dengan mayoritas atau perwakilan, wa tamtsil an-nisbi, atau dengan perwakilan. Pemilihan dengan mayoritas adalah pemilihan yang yafuzu fihi, yang menang dalam pemilihan ini orang yang mendapatkan akbari adadin, jumlah yang paling banyak dari suara para pemilih. Dan intikhab pemilihan dengan mayoritas ini boleh jadi ya dua, satu putaran atau dua putaran. Fal intikhab bil aghlabiyah, pemilihan dengan mayoritas dengan menggunakan sistem satu putaran, yu'tabar al-murasyah, maka calon itu teranggap najihan, menang dalam pemilu jika dia mendapatkan akbari adadin, jumlah terbanyak dari suara pemilih, bil muqaranah, jika dibandingkan dengan suara-suara munafis, pesaingnya. Fal faiz, maka orang yang menang adalah ya yakunu aksarun murasyahin, adalah calon yang paling banyak suaranya meskipun dia tidak mendapatkan mayoritas suara pemilih. Maka seandainya al-murasyah, seorang pemilih, mendapatkan 40% suara, sedangkan pesaingnya masing-masingnya cuma mendapatkan 30% suara, maka yang dapat 40% suara itulah orang yang pertama, dialah yang menang dalam pemilu meskipun dalam realitanya dia tidak mendapatkan mayoritas suara pemilih karena dia tidak sampai lebih dari 50%. Kemudian halaman 35, intikhab syamil dan intikhab adawair, ya, pemilihan nasional dan pemilihan per daerah. Intikhab syamil artinya jadilah negara itu fihi da'iratun wahidah, itu satu dapil. Contohnya adalah pemilihan kepala negara. Sedangkan intikhab dawair artinya yurasyah fihi adadun minal askhas, ya, dicalonkan di sini sejumlah person an kulli da'iratin, untuk masing-masing dapil, supaya dia mewakili dapilnya fi parlamen, di parlemen. Hadihi, inilah di antara model-model dan bentuk serta sarana al-intikhab, pemilihan dalam sistem pemilihan kontemporer. Ya, kemudian fasal yang pertama, tahid intikhobat dan hukumnya secara syar'i. Ya. Maka ada dua bahasan. Bahasan yang pertama adalah tahid syar'i. Ini disebut dengan sebutan ya, tahid fiqhi. Maka tasawuf telah kita dapatkan dari lembaran-lembaran yang lewat. Nah, setelah tasawufnya jelas, kemudian dilakukanlah namanya tahid al-fiqhi. Tahid al-fiqhi yaitu kasus kontemporer ini kalau kita bawa dengan apa yang ada di fikih Islam, itu yang cocok, yang paling mendekati itu mana? Yang paling mendekati itu mana? Itu masuknya di bab apa? Karena bab dalam hukum Islam sudah lengkap. Kita yakin sudah lengkap. Ya, sehingga jika ada kasus kontemporer, maka kita akan ini yang paling mendekati dari bab-bab yang ada di kitab fikih, bab yang mana, masuk di bab yang mana, dengan menimbang apa gambaran utuh dari kasus kontemporer yang dibahas. Misalnya contoh yang lain, menabung di bank itu tahid fikihnya apa? Apakah kemudian dia titip uang di bank masuk di bab wadiah, ataukah kemudian ngutangi, babnya adalah ngutangi bank, jadi babnya bab qardun. Maka nanti maka itu namanya proses untuk menentukan mana yang tepat, yaitu disebut proses tahid fiqhi untuk satu kasus kontemporer. Oh, kalau dimasukkan di bab titipan tidak pas. Kenapa? Duitnya dipakai sama pihak bank. Ini, kalau mau dimasukkan di bab titipan ini, menitipkan uang, ya berarti masuk berangkas, dikunci, sudah didiamkan. Ini, oh, kemudian yang tepat adalah ngutangi bank. Ini, karena dipakai oleh bank, kemudian ada jaminan aman dari bank kalau duitnya utuh. Nah, itu utang piutang. Orang utang orang lain, ya, maka nanti dipakai oleh orang yang berhutang, dan orang yang berhutang ini ngasih jaminan aman uang Anda, saya akan kembalikan utuh sebagaimana yang Anda serahkan. Oh, maka dari pertimbangan ini nanti dijatuhkanlah pilihan tahid fiqhi yang pas untuk menabung di bank adalah menghutangi bank. Jika demikian, maka ya, bunga tabungan adalah riba. Nah, maka kita punya punya kasus kontemporer yaitu intikhobat. Maka kalau mau menghukumi, kemudian ketentuan apa yang nanti berlaku, maka perlu tahid fiqhi. Atau disebut di sini tahid syar'i. Ini yang pas masuk di bab mana, baru setelah itu hukum intikhobat. Halaman 40. Tahid intikhobat syar'an. Tahid yang tepat, maka tahid itu ada makna. Digunakan istilah tahid untuk hadis. Digunakan juga tahid itu untuk fikih. Digunakan tahid, istilah tahid untuk hadis. Maka maknanya ya punya dua makna kalau tahid dalam hadis. Bisa artinya telusur siapa saja, proses penelusuran siapa saja yang meriwayatkan dengan sanad satu hadis tertentu. Bisa juga artinya tahid, makna yang kedua artinya meriwayatkan hadis secara bersanad, juga disebut tahid kharajahu al-Bukhari. Itu artinya ya, diriwayatkan oleh al-Bukhari secara bersanad. Sedangkan tahid fiqhi ya, adalah maknanya sebagaimana yang tadi telah kita gambarkan. Usaha untuk menemukan satu kasus itu pasnya dimasukkan di bab mana dari bab-bab fikih yang sudah ada dan sudah tersedia. Al-maqsad al-awwal at-taqyim al-qanun lil-intikhabat. Ini kemudian kali ini qanun ini tentang qanun-qanun itu undang-undang manusia untuk intikhabat. Tadi membahas tentang pemilihan itu hak atau kewajiban warga negara. Itu isi dari at-taqyib al-qanuni lil-intikhabat. Menurut negara, seharusnya negara memandang pemilihan suara itu sebagai hak rakyat atau kewajiban rakyat. Tadi telah kita singgung sehingga langsung ke halaman 42. At-taqyib asy-syar'i lil-intikhabat. Adapun takhid dan takyib al-fiqhi untuk amaliyah proses an-nakhib seorang pemilih itlah memberikan suaranya, maka para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat tentang takyifnya. Ala kaulain, ada dua pendapat. Ya, atau di sini ada penulis tidak stabil dalam penggunaan istilah antara takhid fiqhi dengan takyib fiqhi. Ya, tadi di awal beliau bilang takhid, kemudian setelah itu di halaman 40 untuk qanun tadi pakainya takyif, di depan pakainya takhid, kemudian di halaman 40 tadi pakai takyif, kemudian setelah itu kemudian di al-maqsad al-athani di judul beliau gunakan takhid, kemudian di baris bawahnya beliau gunakan takhid dan takyif. Maka penggunaan istilahnya tidak konsisten. Maka di sini ada takhid fiqhi dan takyib fiqhi. Yang tepat yang tadi saya sampaikan tentang usaha untuk masukkan ke bab yang mana dari satu kasus kontemporer, yang tepat istilahnya adalah takyif. Istilahnya adalah takyif. Takyib fiqhi itu untuk usaha untuk memasukkan yang pas itu masuk di bab fikih mana, itu takyib. Sedangkan takhrij fiqhi, takhrij fiqhi itu makna bebasnya adalah qiyas. Ya, namun qiyas tidak dengan dalil, namun qiyas dengan fatwa. Kalau qiyas itu analog dengan dalil. Ya, di dalil ini ada hukum demikian, maka ada perkara yang tidak ada dalilnya, oh kita qiyaskan ke sana. Itu qiyas. Nah, kalau qiyas itu tidak ke dalil namun ke pendapat imam, pada pendapat ulama, maka dia disebut dengan sebutan takhid fiqhi. Misalnya Imam Ahmad tidak punya pendapat tentang satu permasalahan di bab ijarah sewa menyewa, namun beliau punya fatwa di bab jual beli. Nanti kemudian ada, dan kasusnya mirip-mirip. Cuma ini bab sewa menyewa yang mau ditanyakan, dan yang tersedia fatwa Imam Ahmad di bab di kasus semacam itu, namun di bab jual beli. Maka nanti sebagian ulama madhab akan mentakhid kasus yang ditanyakan di bab sewa menyewa, ditakhid ke fatwa Imam Ahmad di kasus yang sejenis di bab jual beli, dengan alasan bahwasannya sewa menyewa itu termasuk jual beli. Cuma ini jual beli jasa, dan yang itu yang jadi ya bayar itu jual beli barang. Ya, maka kegiatan intikhabat itu takyib fikihnya apa yang tepat. Maka ulama fikih kontemporer berselisih pendapat dalam takyibnya, dimasukkan di bab apa. Dalam fikih ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya hakikat nyoblos itu adalah tazkiyah dan syahadah, pemberian pujian, memberikan rekomendasi dan pujian, bersyahadah dan memberikan persaksian. Memberikan persaksian bahasanya si A inilah yang layak mimpin, si A inilah yang layak jadi presiden. Maka nyoblos itu adalah persaksian dari an-nakhib, dari seorang pemilih, bisulahiyati, menyatakan kelayakan al-murasyah, seorang calon lil wilayah, untuk memegang satu jabatan dan kekuasaan. Dan ini adalah pendapat katsir minal mu'asirin, banyak dari para ulama kontemporer. Mustanad alasan pendapat ini bahasanya pemilihan itu adalah persaksian dari seorang pemilih kepada calon kalau dia salihun, layak untuk lil wilayah, untuk menduduki satu jabatan. Konsekuensinya kalau kita masukkan dia di bab syahadah, maka yustawat fihi, maka disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan bagi seorang saksi. Demikian juga jadilah dia berdosa in qasara, jika tidak sungguh-sungguh dalam memberikan persaksian. Dan dia berdosa ketika dia memberikan persaksian kepada orang yang ternyata tidak layak. Ya, setelah tadi digunakan fitaqi fiha, kemudian di bawahnya pakai takhrij. Waqad nukisha hadha takhriju, ini enggak konsisten jadinya. Waqad nukisha hadha takhriju min salasati wujuhin. Maka takyif ini dikritik dari tiga sisi. Kritikan yang pertama, konsekuensi dari yang berpendapat kalau intikhab itu nyoblos itu adalah syahadah persaksian, maka seharusnya tidak diterima persaksian perempuan sama sekali. Binaan berdasarkan kaidah dalam fikih Islam, adam qabuli syahadatin nisa fi ghairil amwal. Ya, kaidah dalam fikih Islam, persaksian perempuan dalam selain bab harta tidak diterima. Atau seandainya diterima, maka harusnya dijadikan separuh persaksian laki-laki. Namun ternyata prakteknya tidak demikian, dan mereka tidak menerima satupun hal di atas. Demikian juga yang zamuhum, konsekuensi mereka yang punya pendapat ini hendaknya menerapkan syarat saksi bagi para pemilih. Dalam aturan fikih Islam, saksi tidak bisa semua orang jadi saksi. Ada syaratnya, dia harus al-adil. Dia bukan orang fasik, tukang mabuk, pelacur dan sebagainya, tidak boleh jadi saksi. Wahada yamna', dan ketentuan ini melarang banyak dari orang untuk memberikan minal intikhab untuk memberikan pemilihan. Karena tidak adanya sebagian syarat menjadi saksi pada diri mereka. Namun dua teman sanggahan ini mungkin bisa dijawab sebagai berikut. An hadzal ilzam, bahasanya penghausan konsekuensi ini tidaklah sah untuk melemahkan pendapat bahasanya intikhab pemilihan itu kita takyif dengan syahadah, dengan persaksian. It bi'imkani man yakul bihadha takhrij, karena mungkin saja orang yang berpendapat dengan takyif ini ayutarid kaulahu, konsekuen dengan pendapatnya sehingga dia melarang perempuan untuk memberikan persaksian dalam pemilu atau menjadikan setengah, dan kemudian disyaratkan bagi pemilih harus memenuhi syarat-syarat seorang saksi dalam fikih Islam. Adapun praktek masyarakat menerima persaksian perempuan secara mutlak atau tidak mempedulikan syarat menjadi saksi pada pemilih, maka qad yakunu fi'lan muharraman, maka itu adalah perbuatan haram di mana yang mereka terjerumus di dalamnya, dan tidak sah itu jadikan sebagai alasan kalau pemilu bukanlah syahadah. Namun itu pelanggaran di bab syahadah. Tapi kalau takyifnya itu syahadah, takyifnya itu syahadah, dan pelanggaran dalam daftaran praktek itu tidak kemudian membatalkan, tidak membatalkan keabsahan takyif. Bahasanya hakikatnya adalah persaksian. Kemudian sanggahan yang kedua, yang namanya persaksian dalam fikih Islam itu berkenaan dengan hak Allah atau hak manusia, sedangkan intikhab pemilihan tidaklah yang namanya dalam pemilihan kecuali sekedar memberitakan kelayakan seorang person untuk diberi pekerjaan yang dibebankan kepadanya pilih wilayah dengan sebab jabatan yang diberikan kepadanya. Sanggahan yang ketiga, yang namanya persaksian dalam fikih Islam itu di depan qadhi dan di majelis hukum. Namun dua bantahan yang terakhir mungkin ayujab dijawab sebagai berikut. Bitaujih makna syahadahuna, kita maknai persaksian di sini bi'anna, bahasanya persaksian di sini adalah perfaksian bimafumiha, dengan pengertian yang luas, dan bukan persaksian dalam makna fikih yang spesifik yaitu persaksian di pengadilan. Dan boleh jadi inilah yang dimaksudkan oleh orang yang mentakyif pemilu dengan persaksian. Pendapat yang kedua, hakikat nyoblos itu wakalah, memberikan mandat, menjadikan si murosyah, si calon sebagai wakil. Fal intikhab, sehingga nyoblos itu adalah taukil, penyerahan mandat dari nakhib seorang pemilih kepada calon untuk menggantikan anhu pemilih dalam mumarasatil wilayah, menjalankan kekuasaannya. Dan ini juga pendapat sebagian fuqaha kontemporer mustanad atau alasan pendapat ini. Bahasa karakter pemilih adalah intikhab pemilu adalah ikhtiar ummah, rakyat memilih ukola wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam tasyri', dalam membuat peraturan atau regulasi. Demikian juga dalam pengawasan jalannya pemerintahan, sehingga ini adalah amalia atau taukil. Ini adalah penyerahan wakalah, penyerahan mandat. Ditambah lagi para anggota dewan itu namanya wakil. Dalam bahasa Arab nama lain dari parlemen adalah majlis an-nuwab, jamak dari naib. dan biasa disebut dalam Quran-Quran kalau dalam berbahasa Arab seorang anggota parlemen namanya An-Na'ib, namanya disebut An-Na'ib, wakil. Di bahasa kita anggota dewan disebut wakil rakyat. Nah, ini berarti proses wakalah. Maka kalau kemudian pendapat ini boleh jadi cuma cocok untuk pemilihan anggota dewan. Wahdal kaul, dan pendapat ini meskipun mereka sebutkan dalam pemilihan untuk majelis parlemen, ila anna yumkin, akan tapi mungkin mereka katakan secara general dalam semua pemilihan. Li anna kula wilayatin, karena setiap wilayah, setiap jabatan, kekuasaan, fiha di dalamnya terdapat mumarosatun li ba'dil a'mal, ada kemudian kegiatan melakukan beberapa kegiatan berkenaan dengan rakyat. Maka jika matakum bil majelis parlamaniyah, maka jika apa yang dilakukan oleh majelis parlemen adalah wakil mewakil rakyat, maka wilayah yang lain, kekuasaan yang lain, misalnya presiden, maka itu adalah wakalah aninas, adalah wakil masyarakat fi mumarosa untuk melakukan al-a'mal, sejumlah pekerjaan, al-manutatu biha atau al-manutati biha, yang dibebankan kepadanya. Namun takif ini tidak bisa diterima karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, alat taslim, seandainya kita terima kalau hakikat nyoblos itu adalah wakalah. Kalau kita terima bahasanya kegiatan majelis parlemen adalah wakalah dari rakyat, maka secara teori itu adalah wakalah dari semua rakyat, bukan wakalah dari satu person ke person tertentu. Fa'udhu parlemen, maka anggota parlemen itu adalah naib wakil mewakili seluruh rakyat. Walaysa kullu syakhsin na'iban, dan bukanlah masing-masing anggota parlemen hanya mewakili orang-orang yang mencoblosnya, orang-orang yang mencalonkannya. Dengan alasan ini maka tidak sah ditakif dengan wakalah. Maka yang namanya pemilu atau intikhobat, meskipun dia adalah wakalah dalam konsep umum, dalam konsep umum, oleh karena itu disebut majelis perwakilan rakyat dan yang lainnya, namun dia bukanlah wakalah dalam makna fikih. Kalau wakalah dalam makna fikih harus spesifik, ini wakilnya itu, ini sekian orang, ini wakilnya adalah itu, bukan wakil yang lain. Maka dia nanti harus bertanggung jawab kepada ini. Itu wakalah secara fikih harus spesifik. Siapakah yang memberikan mandat kepadanya dan kepada siapa dia wakil ini bertanggung jawab. Kemudian tidak bisa diterima alasan yang kedua, seandainya itu adalah wakalah sebagaimana telah disebutkan, maka konsekuensinya dalam fikih Islam, pemilih boleh mencopot murosyah, boleh mencopot, ya, boleh memecat, azl itu mencopot, memecat, ya, murosyah calon yang dia pilih, karena dia adalah wakil dari pemilih. Dan kaidah dalam wakalah dalam fikih Islam, wal wakalah yajuzu lil muwakil ayabsakhaha, ya, boleh bagi muwakil itu untuk membatalkan transaksi wakalah kepada wakil. Wa huwa syai'un, ini satu hal yang tidak mungkin ada dalam kekuasaan, tidak pula di, yaitu fil wilayah, dalam kekuasaan semisal kekuasaan kepala negara, tidak pula ada dalam majelis parlemen, tidak. Kemudian alasan yang ketiga, wakalah itu sah antara kafir dan muslim. Maka sah bagi orang kafir untuk memberikan wakalah kepada muslim. Sedangkan di sini mungkin karena di negara-negara Arab, ya, la yasihu fil majelis parlemen, maka tidak sah dalam, tidak boleh dalam majelis parlemen orang kafir menjadi calon. Seandainya itu betul-betul wakalah, tentu boleh orang kafir jadi anggota di majelis parlemen. Mungkin dari sudut pandang apa yang terjadi di negara-negara Arab. Namun untuk poin ini bisa dijawab sebagai berikut. Bi'ana adal wajah, bahasanya alasan ini meskipun itu benar, namun la yumkin ayakuna mulzaman. Namun itu satu hal yang tidaklah wajib untuk bagi orang yang berpendapat kalau intikhab itu ta'ifnya adalah wakalah. Karena mungkin bagi mereka yang menganut pendapat ini untuk konsekuen ayatahu al-hukma, untuk konsekuen dengan pendapatnya, sehingga mereka mengatakan boleh saja orang kafir jadi anggota parlemen. Sehingga layakun hadal i'tirad, maka sanggahan nomor 4 ini tidaklah mulziman atau mulzaman, tidaklah bersifat mengikat, illa kecuali untuk orang yang melarang menjadikan orang kafir sebagai anggota parlemen. Kemudian bantahan yang keempat, pendapat yang mengatakan bahasanya pemilu adalah wakalah, konsekuensinya boleh memilih dan mencalonkan semua orang yang boleh dijadikan wakil. Dan itu satu hal yang batil dari sudut pandang hukum Islam. Karena ulama fikih mensyaratkan alul halil wal aqdi, ya itulah orang-orang yang punya hak untuk memilih seorang penguasa, maka dia harus memiliki sejumlah syarat tertentu. Mereka tidak menjadikan pemilihan dan pencalonan terbuka bagi siapapun. Maka intinya penulis tidak sepakat dengan pendapat yang kedua. Sedangkan untuk sebab pendapat yang pertama, satu hal yang mungkin. Atau cek kesimpulannya, pendapat yang lebih kuat ingdi menurutku untuk takyif masalah intikhab adalah kita bedakan antara intikhab pemilihan. Hina yakun intikhab muqayyadan. Kita bedakan antara intikhab muqayyad, pemilihan terbatas. Tidaklah ikut dalam pemilihan ini kecuali nukhbatun nasi, manusia-manusia pilihan dari para cendekiawan atau para tokoh. Kita bedakan dengan pemilihan umum yang diikuti oleh semua orang. Kalau itu intikhab al-muqayyad, pemilihan muqayyad, maka itu tepat kalau kita takyif dia sebagai tazkiyah wa syahadah, persaksian namun dengan konsep yang umum. Artinya pemilih itu memberikan pujian kepada orang yang dia calonkan, dan dia memberikan persaksian kepada calon kalau dia adalah solahiyah, layak menduduki jabatan tersebut. Wabima, dan mengingat bahasa tazkiyah dia di sini berkaitan dengan urusan kaum muslimin bersifat umum, maka para ulama mempersyaratkan padanya sejumlah syarat yang banyak, aksar lebih banyak daripada syarat seorang saksi dan pemberi pujian. Sedangkan intikhab al-am, pemilu nasional, pemilu yang bersifat umum, mata takyif fikihnya yang lebih tepat, maka penulis mendatangkan pendapat yang ketiga. Beliau tidak setuju dengan wakalah, tidak setuju dengan syahadah. Beliau munculkan pendapat yang ketiga untuk pemilu yang bersifat umum. Takyifnya adalah annahu ikhtiyarun wa iradatun. Itu cuma sekedar memilih, wa iradah, dan sekedar keinginan dari seorang pemilih lil mursa kepada calon yang dia inginkan. Tidak ada di sana pujian, tidak ada di sana persaksian. Bukti kalau itu murni sekedar memilih dan berkeinginan bukan persaksian adalah sebagai berikut. Ya, bukti yang pertama, pemilih tidaklah ditanya tentang sebab persaksiannya dan tidak ditanya tentang apa yang dia kenal tentang ma ya'rifu anin nakhib. Atau harusnya anil murosah mungkin ya. Tidak pula ditanya masa nakhib, ditanya tentang an-nakhib. Ini harusnya anil murosah. Tidak pula dia ditanya tentang apa yang dia ketahui anil murosah tentang si calon yang dia pilih. Atau mubarirat alasan pembenar alati yu'ayidu yang menguatkan yang li'ajliha karenanya maka dia menguatkan calon A. Bal yu'khad kauluhu dalam pemilu cuma diambil saja pendapatnya secara langsung. Yusajak dan dicatat bagian dari suara-suara yang ada tanpa ada rincian. Maka seandainya itu syahadah dan tazkiyah latuliba, maka tentu dia diminta mengetahui sebab kenapa dia memberikan persaksian dan pujian kepada si A. Kemudian alasan yang kedua, hasil dari pemilu itu berkenaan dengan jumlah suara, tidak dengan alasan dan argumen yang disampaikan oleh masing-masing nakhib pemilih. Falmosa maka calon yang mendapatkan mayoritas suara itulah yang faizan menang dalam pemilu. Maka seandainya pemilu itu adalah tazkiyah dan syahadah, pujian dan persaksian, maka wajib ayuhkan bil adillah. Maka wajib difonis pakai dalil, pakai alasan, bukan pakai jumlah. Dalam hukum Islam yang namanya ketika diperselisihkan ini layak ataukah tidak, saksinya berselisih, maka kata putusnya adalah argumen, bukan jumlah. Maka wajib yuhkam, diberi vonis hukum bil adillah dengan alasan wal barain dan bukti yang menjadi sandaran persaksian dan tazkiyah. La ayatamida, bukan mengandalkan jumlah suara. Jika ada orang yang beralasan dengan mengatakan pemilu itu tetap tazkiyah, pemberian pujian, wa inna ma dzukira, dan apa yang disebutkan an adami su'al anha, tentang tidak adanya pertanyaan kenapa Anda memilih si A, atau kemudian al-i'tibar tolak ukur cuma jumlah suara, maka ini adalah minat tafrid, di antara kecerobohan dan kesalahan fiha dalam pemilu. Tamaman sama persis sebagaimana yang kita katakan tentang tidak diterimanya syahadah persaksian perempuan. Demikian juga berkenaan dengan tidak diakuinya, tidak dipertimbangkannya syarat-syarat menjadi saksi. Maka jawabannya, ana madzukira min dalilaini, bahasanya dua alasan yang tadi telah disebutkan itu adalah pondasi pemilu dan dia bukanlah bagian dari kesalahan wa tafrid dan kecobohan dalam proses menjalankan proses pemilu. Maka seandainya proses pemilu itu pakai adanya pertanyaan kepada masing-masing pemilih tentang sebab kenapa Anda memilih si fulan, si A, kemudian dikumpulkanlah alasan-alasan, kemudian argumen dan alasan-alasan, min khilaliha melalui alasan-alasan tersebut khulisa, disimpulkan ila ala aslah, orang yang paling layak di antara para calon, la asbahat al-qadiyatu, maka jadilah permasalahan berkenaan dengan metode baru, bukan metode pemilu. Ini berarti metode baru, metode baru dan tidak sah untuk dimasukkan pada bagian dari al-intikhobat al-mu'asirah, pemilu kontemporer. Ini berarti cara yang lain kalau pakai memberikan alasan. Memberikan alasan berarti itu cara yang lain, bukan, dan itu bukanlah pemilu kontemporer. Karena pemilu kontemporer asasnya dua hal di atas. Pemilih tidak ditanya kenapa dia milih si A dan tidak si B. Dan yang kedua, yang paling pokok adalah jumlah suara yang didapatkan A dan B itu berapa. Ini asas. Dan boleh jadi ada yang menyanggah pemilu muqayyad, pemilihan muqayyad juga tidak ditanya pemilih kenapa dia milih, dan juga tidak dilihat bukti dan alasan. Maka jawabannya, bahasanya yang memilih dalam pemilihan muqayyad adalah orang yang berilmu, orang yang baik dan orang yang soleh. Maka diketahui dari keadaan mereka bahasanya mereka tidaklah memilih kecuali yang paling layak yang mereka pandang. Dan seandainya terjadi dari mereka selain hal tersebut, la udda, maka niscaya hal ini udda dihitung sebagai celaan pada adalatihim, pada baiknya agama mereka, sehingga mereka tidak boleh menjadi ahlul halil wa qaqdi. Fahaluhum yu'lamu minhu, maka keadaan mereka, dari keadaan mereka diketahilah bahwa mereka memilih orang yang azka, yang paling bagus, yang paling layak, yang mereka kenal. Lain hanya dengan pemilihan umum yang tidaklah diketahui it, karena layu'lamu, tidaklah diketahui keadaan masing-masing orang. Suma kemudian mereka, para anggota Dewan Syura yang melakukan intikhab muqayyad tadi, mereka berdialog dan bermusyawarah. Kemudian setelah itu barulah mereka memberikan suara mereka masing-masing. Maka suara pemilih dalam hal ini muta'athiran, terpengaruh dengan apa yang dia dengar dan dia ketahui dari alasan dan bukti-bukti yang dipaparkan. Fatahasola bidzalika, maka bisa disimpulkan bidzalika dengan uraian di atas, bahasanya pemilu dalam al-intikhabat al-ammah, dalam pemilu umum, bukan pemilu dalam satu dewan syura, ya, namun pemilu umum, pemungutan suara yang bersifat umum, adalah ikhtiyar nakhib liman yuriduhu wa yaghbu fihi. Takyifnya adalah di sini pemilih memilih orang yang dia inginkan dan orang yang dia sukai. Wa qawlu ikhtiyaran wa iradatan, status pemilu yang itu cuma memilih dan menghendaki tidaklah bermakna ayakhtara biasa bimaslahati wa hawahu, bahasanya pemilih itu boleh memilih sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Namun labuta, haruslah dia memilih orang yang aslah, paling layak yang dia ketahui, karena ini adalah satu perkara berkenaan dengan kekuasaan dan maslahat banyak orang. Maka tidak boleh tidak setiap muslim untuk bersungguh-sungguh finnusi menginginkan yang terbaik bagi kaum muslimin dan memberikan naf'in manfaat bagi kaum muslimin, atau yukadim, lebih mendahulukan manfaat kaum muslimin daripada hawa nafsunya dan kepentingannya. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم. فارجعنا عن الحمد لله رب العالمين.